Opo ta salah dong ison cemen yang riko teko ati hang paling jeru. Opo ta kuso dong ison welas yang riko hang suwi son pendam ring dodo. Next level.